Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah, falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yaqulullah azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dolalah, wa kulla dolalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah, rahimakumullah. Alhamdulillah, detik ini kita masih bisa bernafas, masih bisa bergerak dengan bebas, menghadiri majlis ilmu, berharap berkah dan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita pun mesti bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena nikmat menghadiri majelis ilmu. Tidak semua orang berpikir untuk memperolehnya. Berpikir saja tidak, apalagi berusaha untuk menghadiri. Di sana masih banyak saudara-saudara kita yang punya keinginan bisa menghadiri majelis ilmu tetapi terhalang dan tertahan. Ada satu, dua, bahkan lebih sebab yang menghalangi. Sesuatu yang terjadi di luar harapannya. Ujian baginya. Ingin beribadah, mau beramal saleh, tapi ada penghalang. Alhamdulillah, kita dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan menghadiri majlis ilmu seperti ini, kita akan terus diingatkan bahwa kehidupan di dunia itu waktunya terbatas. Jangankan untuk hidup selama-lamanya. Mencapai usia di angka 100 tahun pun belum tentu bisa. Dengan aktif menghadiri majelis ilmu, harapannya kita semua tersadar bahwa kehidupan dunia apabila dibandingkan dengan kehidupan akhirat itu sangat singkat. Sepanjang apapun usia seseorang. Mau berumur sampai 100 tahun, 120 tahun, 150 tahun. Mungkin manusia tertua di dunia. Sudah mengalami banyak peristiwa. Orang menilai dan memandang sudah cukup lama hidup di dunia. Tapi tetap saja itu singkat apabila dibandingkan dengan hari-hari berat pada saat bangkitnya kiamat. Nah itu manfaat kita menghadiri majelis ilmu. Sehingga masing-masing menyadari posisinya, statusnya. Sebagai hamba yang telah diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mempersiapkan bekal untuk menghadapi perjalanan yang sangat panjang dan jauh. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Seorang ulama tabi'in, Mukhabram, Adrakal Jahiliyah, وزمان النبي صلى الله عليه وسلم. Seseorang yang hidup di zaman jahiliyah, artinya sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai nabi dan rasul, juga hidup sezaman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman tetapi belum sempat bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka secara definisi dan kriteria belum bisa dikatakan sebagai sahabat nabi, karena memang belum pernah bertemu. Seorang sahabat itu didefinisikan adalah seseorang yang pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun sekali, dalam keadaan dia beriman lalu meninggal dunia juga dalam keadaan beriman, itu sahabat. Jadi harus bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meskipun melihat. Beliau Abu Utsman An-Nahdi rahimahullahu taala hidup sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi tidak pernah bertemu, tidak pernah melihat. Datang ke kota Madinah, ternyata Nabi Muhammad sudah meninggal dunia. Beliau bercerita untuk kita. Ceritanya membuka dan juga menyingkap hakikat apa yang kita alami dan yang kita pikirkan selama ini. Supaya terlihat, agar diketahui di mana letak kekurangan dan kekeliruan kita selama ini. Beliau rahimahullah, Abu Utsman An-Nahdi mengatakan, balaghtu nahwan min thalathin wa mi'ati sanah ma min syai'in illa qad araftun naqsa fihi illa amali kama huwa. Beliau Abu Utsman An-Nahdi mengatakan, umurku sudah 130 tahun. Semuanya yang ada pada diri saya, tidak ada satupun kecuali saya bisa merasakan berkurang. Orang kalau sudah lanjut usia kan pasti fungsi-fungsinya berkurang. Melihat sudah mulai rabun, mendengar kurang apa, respon. Kekuatan fisik, berjalan, mengangkat, mendorong, daya ingat, gigi. 130 tahun. Kan fungsi-fungsi organ tubuh itu pasti mengalami penurunan. Nah, itu siapa? Abu Utsman An-Nahdi. 130 tahun. Jangankan 130 tahun, ya kan? Kita yang sudah 40, 50 harusnya sudah bisa merasakan istuwa ya. Iya. Biyen katanya paling gagah, ya kan. Sekarang Siti Isboyoan. Merasa tidak kuat lagi untuk duduk lama. Iya. Mengkonsumsi makanan tertentu sudah langsung sakit-sakit kakinya, biasa murah itu. Saya kan. Minum minuman dingin es barangkali itu sudah tulang-tulangnya kayak kesetrum itu. Betul lantun kalau Mas. Betul nawar apa Pak? Wah, ini kalau minum es seperti ini udah kayak langsung kesetrum gitu kayak kaku-kaku. Ngerasake piringnya, piring. Dulu kalau main di atas lapangan mengolah si kulit bundar ya. Oh, udah, napasnya 60 menit. 1 jam sampai 90 menit. Pokoknya kalau perlu enggak usah pakai istirahat, babak 1 langsung babak 2. Nantang. Iya. Wes, yang lainnya sudah ngos-ngosan ini masih kuat. Hebat ini. Ya. Tapi mau sampai berapa lama hebatnya itu? Mau enggak sak terus ya? Enggak mungkin. ada saatnya ketika kita harus menyadari, iya, kekuatan saya sudah mulai berkurang. Iya kan? Oke lah, masih kuat berlari 90 menit seperti masa muda, tapi efeknya beda. Kalau masih muda berlari terus selama 90 menit, iya kan? Besok pagi masih bisa beraktivitas biasa. Tapi sekarang, yuk kuat 90 menit. Tapi sesuai wis lempoh ya kan. Kerja bakti Pak ngecer ning Banjardowo. Wah, aku mau bengi namplek. Misalkan. Tahu namplek enggak? Oh, ya, badminton ya kan. Namplek tengah jam 12 itu sawah aku pegel-pegel. Padahal jam 6-6an mbiyen masyaallah udah namplek sampai jam 12, pulang ke kampung, lihat orang ronda gabung sampai sebelum subuh ya kan. Pada subuh wis nontoni telur puyuh mau dijual ya kan. Nanti jam 8 kerja bakti di kampung rakyat. Orang bini orang dia betul. Ya. Maksudnya enggak kenal rasa lelah, enggak kenal rasa capek. Dan seterusnya lah. Ya. Jadi mestinya kita juga sudah bisa merasakan seperti itu. Ya. Tapi beliau rahimahullah memang sengaja menyebut angka 130 tahun itu karena yang ingin disampaikan bukan itu. Tapi di akhir kata, di akhir kalimat bijaknya rahimullah beliau mengatakan illa amali kama huwa. Jadi beliau mengatakan umurku sekarang itu sudah 130 tahun. Ya. Saya itu sudah 130 tahun. Semuanya saya rasakan sudah mengalami penurunan fungsi. Ada pengurangan di sana. Kecuali angan-anganku masih sama seperti yang dulu. Nawangan-angan ya, keinginan. Ya kalau bahasa sekarang apa namanya, gede, karep, gitu. Apa? Ribon, ati karep, tenaga tipe, itu sudah. Sing jawab Abu Hudzaifah atau Pak Widi atau sama-sama dua-duanya bareng. Bisa ngerasa kayak sudah ini. Jadi ati karep tenaga apa Abu Dewa cepet itu ya. Jadi keinginannya kata beliau ulama besar tadi saya sebut dalam mukadimah kan membuka menyingkap hakikat apa yang kita alami dan hakikat apa yang kita pikirkan sebenarnya sama yang namanya angan-angan itu tidak akan pernah berhenti bahkan terus bertambah. Ya. Yang dimaksud amali, angan-angan itu ya urusan keduniaan. Ya. Urusan keduniaan. Walaupun sudah tua 130 tahun masih ingin apa namanya membuat karya, ya kan? Membuat karya, dia ngurusi ternak, ya kan? Mengembangkannya, urusan bisnis, membesarkannya, ya kan? Pengen bojo meneh, ya kan? Ya sah-sah saja ya kan. Kita tidak membahas hukumnya halal, haram, sunnah, mubah. Tapi yang kita tekankan di sini adalah keinginannya itu tidak pernah berkurang. Masih saja punya keinginan. Sekali lagi, saya tidak membahas tentang hukum apa yang diinginkan. Tapi keinginannya itu sendiri yang tidak pernah habis dan tidak pernah putus. Artinya walaupun tambah tua, ya keinginannya terus ada. Dan ini. Itu Abu Utsman An-Nahdi rahimahullahu ta'ala. Bagaimana dengan kita? Apa harus menunggu 130 tahun? Gak nyanda kelihatannya ya. Wallahu a'lam. Mbah, pemimpinan mbah. Yusmane pemimpinan mbah. 53. Ya. 53. Pak Yanto? 55. Ada yang lebih tua gak ini? Enggak, di atas Pak Yanto masa enggak ada? Mas Hasan berapa? Mas Hasan berapa? Oh, 43, masih lebih tua Pak Yanto. Mbak, ini mbak. Ini? 67, Masya Allah. 67. Ini contoh yang hebat itu begini. Tambah tua, tambah maju ke depan. Iya. contoh-contoh yang baik begitu. Pokoknya tetap terdepan pokoknya. Iya, bukan tambah tua terus tambah mundur ke belakang. Jangan beralasan alhamdulillah jek nom aku makannya duduknya di belakang. Tuh, jangan gitu. Kudune ya sing tuwa ning arep apa meneh sing nom kan gitu, bukan. Ya sing tuwa-tuwa sing arep. Sing nom-nom sing pendengarannya masih kuat di belakang. Memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah menjelaskan di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam As-Sahih, "Lau kana li ibni Adam wadiyan min malin labtagha thalithan." Seandainya seseorang manusia, maksudnya anak cucunya Nabi Adam, seandainya seseorang itu sudah memiliki harta sepenuh dua lembah. Lembah itu artinya sebuah tempat yang diapit oleh gunung kanan kiri. Itu namanya bawah wadi. Bukan cuma satu lemari. Satu lemari sithik, Mas. Satu lembah. Itu Nabi mengatakan dua lembah. Jadi seandainya seseorang itu sudah memiliki harta sebanyak dua lembah penuh lagi, apa sudah merasa cukup? Terus keinginannya berhenti, angan-angannya putus sampai di situ. Jawabannya tidak. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, labtagha thalithan. Pasti lamnya menunjukkan seperti itu. La, lam pendek. Labtagha thalithan. Pasti masih ada keinginannya untuk bisa menambah harta supaya jumlahnya menjadi tiga lembah penuh lagi. Iya. Kalau kita di Indonesia, contohnya banyak sekali. Iya. Yang sudah pengusaha-pengusaha, sudah jalannya pakai tongkat, ya kan? Lihatnya sudah rabun gini, dipegang lagi sama pengawal pribadi. Itu masih bicara tentang bisnis. Mengembangkan usaha, mengepakkan sayap bisnisnya. Masih belum berhenti. Untuk diwariskan kepada generasi di bawahnya masih belum percaya. Kamu tahu apa? Dan itu fakta. Coba lihat daftar orang terkaya di Indonesia. Itu umurnya 70 tahun, 75 tahun. Tanpa menyebut etnis tertentu maksud saya. Itu fakta. Gak ada berhentinya. Kita juga sama. Jangan cuma apa menerapkan hal ini kepada orang lain. Kita semua sama. Gak ada yang tidak ada yang dikecualikan. Semuanya sama. Yang membedakan itu adalah bagaimana usaha dia untuk mengontrol, untuk mengelola keinginan-keinginan tersebut. Dituruti kah? Atau berusaha menahan diri? Terbawa dalam arus keinginan itu? Ataukah dia berusaha untuk minggir supaya tidak terbawa arus? Itu yang membedakan. Tapi kalau masalah keinginan semuanya sama. Udahlah. Semuanya sama. Paling enggak sekarang kita memperbaiki rumah. Iya, memperbaiki rumah. Saya yakin kalau misalkan masing-masing kita dikasih duit gratis 100 juta misalkan. Misal. Kan, itu saya yakin dari 100 juta itu ada yang dialokasikan untuk rumah. Perbaiki genteng, ganti warna cat, ya kan, nambah perkakas, atau nambah satu kamar lagi, memperbaiki dapur, yakin deh. Sepakat gak? Sepakat gak teman? Ujuk-ujuk ada orang, Pak, itu Pak uang 100 juta. Saya yakin dari 100 juta itu ada yang dialokasikan untuk rumah. Mau nambah rumah, perbaikan rumah, nambah fasilitas rumah, ya kan? Atau nambah perkakas rumah, nambah pagar, mesti ada yang dialokasikan buat rumah. Gak mungkin, Pak, ini 100 juta buat jenengan. Ini uang apa? Sedekah. Udah jenengan gak usah tanya sama saya. Halal. Saya yakin jenengan itu salafi. Misalkan. Ras juta ini. Terus jenengan terus menghubungi bendahara pembangunan. Jadi aku untuk di 100 juta aku tak infake ke aku. Kurang mungkin. Sudah tuh. Percaya deh. Percaya gak? Percaya betul? Enggak, gak mungkin. Paling 50 juta diinfake itu luar biasa. Wih. Eman tuh 100 juta untuk duit terus dibakasikan lagi 100 juta ini. Artinya apa? Artinya memang keinginan kita itu gak ada berhentinya. Jadi omah kita sudah paling bagus di komplek itu. Tapi masih kita lihatnya kurang aja. Kita yakin di antara ikhwan-ikhwan rumah kita sudah ya standar lah. Saya gak bilang paling bagus. Standar lah. Sudah layak huni. Nah, di bawahnya lagi. Ya. Tapi kita masih merasa omah kok koyong ini yo. Tidak ada hentinya. Yang bilang bukan saya. Nabi Muhammad SAW. Kok mengsa omah? Harta dua lembah penuh, cek kurang. Iya. Pasti kurang. Terus, apa bisa berhenti? Bisa, bisa. Keinginan-keinginan itu apa kemudian bisa berakhir? Bisa. Kapan? Kata Nabi. Wala yamla'u jawfa ibn Adam illa turab. Yang buat dia berhenti itu ketika tanah sudah memenuhi mulutnya. Mati dikubur maksudnya. Jadi kalau selama masih bisa bernapas, selama masih hidup, walaupun terbaring di atas tempat tidur, kanan kiri selang disambung dengan apa namanya, pupu infuse, gitu loh. Galonnya itu apa namanya, plastiknya itu apa namanya? Isinya kan oksigen, isinya infus. Ininya loh, apa? Itu kantongnya, kantongnya maksudnya. Dan sudah dua selang ini, ini masih punya keinginan gue. Sesuk nek aku nek mari gitu. Padahal udah dekat dengan ajal nih ya kan. Masih aja gitu. Pripun Pak kabar iki? Aku sesuk nek mari aku tak dolane nggonmu. Pokoknya selama masih hidup. Selama masih hidup keinginan-keinginan itu masih ada. Gak mungkin tidak. Dan semua orang sama. Yang membedakan apa? Mengelola keinginan itu. Mau dituruti, tahan diri. Ya kan? Keinginan itu keinginan yang baik. Atau keinginan yang buruk. Ya kan? Keinginan itu sifatnya duniawi. Ataukah keinginan itu sifatnya ukhrawi. Ya kan? Tentunya beda. Orang yang sudah terbaring sakit begini, kemudian bilang, sesuk aku naik mari, ya kan? Sesuk naik mari, kayak mobilku arep tak pajeke, pokoknya misalkan. Tak pajeke dhewe. Dengan orang yang terbaring gini, sesuk kalau misalkan Allah berikan kesembuhan buat saya, ya kan? Pokoknya aku arep mangkat daurun di Jakarta JIC, pokoknya. Kan beda kan? Beda gak? Jelas beda, tidak sama. Yang satu, yang pertama tadi, keinginannya sifatnya duniawi ya kan, masih kayak kendaraan ya kan. Mudah nih jadi masalah ini. Atau misalkan tak rampung ke gawean juga, cintu apa namanya tugas ya, merampung ke gawean misalkan. Yang satu punya keinginan kalau misalkan sembuh, sehat, ikut rombongan bis kedua pokoknya, bareng Pak Sujoko bin Aman. Pokoknya orang bis kedua nggak mau ya. Ya. Jadi kabeh aman. Engko Pak Sujoko kita ada apa namanya artis tersendiri ini. Terus kita lihat aman ya Pak Sujoko. Padahal ya berdoa ya kan. Ada yang memberikan syarat begitu enggak Pak Joko? Oh saya pengen berangkat tapi sak bis karo jenengan Pak. Mas Hasan kita ya. Itu. Jadi Nabi Muhammad alaihi salatu menyatakan wala yamla jauh ibni Adam illa turab. Artinya ya sampai tanah itu memenuhi mulutnya. Artinya mati maksudnya. Nah itu baru berhenti. Wa yatubullahu ala man tab. Allah menerima taubat hambanya yang mau bertaubat. Itu yang hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat yang lain. Itu bukan min malin tetapi min zahab. Artinya dua lembah itu penuh bukan dengan lafaz yang umum harta, tapi emas. Kalau harta kan masih ada selain emas, iya kan? Kalau ini jelas-jelas dua lembah penuh emas. Iya kan? Freeport berapa kalinya lah gitu istilahnya, iya kan? lembahnya bukan lembah kecil lah kalau ini maksud. Lembah besar. Belum berhenti untuk berkeinginan. Iya kan? Belum berhenti untuk berkeinginan. Nah. Intinya memang manusia itu punya keinginan terus begitu. Dalam benaknya itu bahwa besok masih hidup. Besok itu masih hidup. Bahkan sebulan lagi masih hidup. Sehingga dia punya rencana itu bukan cuma besok, tapi tahun depannya lagi. Bukan berarti tidak boleh berencana. Tetapi rencana-rencana itu harus adalah rencana-rencana kebaikan, ibadah, amal soleh. Bukannya tidak boleh berencana, silakan berencana. Jangka pendek 2 tahun, jangka menengah 5 tahun, jangka panjang 10 tahun. Pondoknya udah selesai, mandiri. Ada unit-unit usaha yang dikelola. Sehingga kegiatan dalam 1 tahun itu sudah jelas. Pendapatan dan pengeluaran sudah ada dalam rancangan. Itu target kita ke depan 10 tahun. Silakan asalkan itu kebaikan. Yang kedua, silakan berencana. Asalkan tidak membuat lalai. Yang dimaksud tidak membuat lalai itu apa? Alah, cek suwe kok. Masih lama kan, seminggu lagi kan. Itu yang gak boleh. Namanya taswif. Mengucapkan saufa, nanti, esok, sok ben, kan, tomorrow, next time. Kapan? Sesok-sesok lah, gampang lah. Padahal mestinya bisa dilakukan saat itu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, menjelaskan tentang kondisi mereka, kebanyakan orang, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin. Orang-orang Yahudi, bahkan orang-orang kafir, musyrik, secara umum mereka seperti itu. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin. Sungguh-sungguh engkau akan mendapati mereka. Orang yang paling berambisi untuk tetap bisa hidup di dunia. Dalam benak dan pikiran mereka itu bagaimana bisa hidup. Survive. Mestinya kan selain bisa bertahan hidup, hidup yang layak, survive, juga masing-masing mempersiapkan dan merencanakan cara matinya itu seperti apa. Minimalnya kita selalu berdoa, menjaga doa. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta husnal khatimah, akhir kehidupan yang baik kepadamu, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari akhir kehidupan yang buruk. Untuk mendapatkan husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik, itu ada upaya dan usaha, yaitu berjalan di atas kebaikan, terus dijaga kebaikan itu, sehingga sewaktu-waktu ketika ajal datang, kematian tiba, ada di atas kebaikan. Ada di atas kebaikan. Orang-orang kafir. Ambisi mereka untuk tetap bisa hidup itu sangat tinggi. Bahkan kita memandangnya berlebihan. Coba kalau kita bicara tentang apa namanya proses safety. Nah, tanya sama Abu Zaifah. Atau sama Abu Zufar misalkan. Atau yang kita bekerja di perusahaan-perusahaan asing. Standar kerja untuk keselamatan tinggi apa enggak? Tinggi sekali. Sangat tinggi sekali. Harus pakai sepatu. Sepatunya bukan asal sepatu. Tapi yang apa, Mbak? Anti paku. Nah, pun nanti Mbak. Besi pokoknya, iya kan? korupsi. Seragam. Seragamnya itu yang anti bakar dalam waktu cepat. Iya. Jadi ketika ada api tidak langsung nyaut set, tapi berapa lama masih ada waktu untuk bisa. Terus dikasih fosfor. Jadi malam kelihatan, siang bercahaya. Iya. Seragamnya. Helm. Helmnya dikencengin lagi. Iya kan? Kacamata. Tutup telinga. Kaos tangan jangan lupa. Iya. Di sini dikasih detektor. Kok detektor? Sensor kok detektor? Sensor. Iya kan? Sensor gas beracun. Sensor api. Masya Allah. Iya kan? Lengkap supaya apa? Tidak terjadi kecelakaan. Tangan kena silet, set bercahaya. Kok bercahaya? Luka. Tangan kena silet, seret. Kejadiannya di tengah pedalaman Kalimantan. Kejadiannya di offshore Laut Sulawesi. Detik itu juga udah sampai ke Jakarta. Manajernya ditelepon. Ada kejadian apa? Kok karyawan di tempatmu ada yang terluka kena silet? Masya Allah ya. Ada yang nyambung dengan apa yang saya sampaikan ini? Yang punya pengalaman di perusahaan migas barangkali, Abu Dhaifah, kelistrikan, elektrikal, apa? Tambang. Betul seperti itu gak? Zero accident. Kan gitu. Kita hidup di dunia, targetnya itu zero accident. Zero itu artinya nol, accident itu kecelakaan. Mungkin ada yang belum tahu, saya terjemahkan. Standarnya itu zero accident. Prestasi 2019 tidak ada. Apa namanya, tidak ada kecelakaan. Pokoknya harus betul-betul zero accident. Di lingkungan kerja kita itu semuanya sensor. Dikit-dikit alarm bunyi. Wah, sumpulan apa? Ono sing rokok. Misalkan, oh cari semuanya. Kamu, enggak, aku enggak ngerokok kok. Lu katanya lah pernah ada ngerokok. Enggak, cuma nyalain api. Ya sama aja. Asap dikit ini sensitif sekali sensornya. Pokoknya piye caranya beniso urip. Ininya kayak gitu aja sudah. Itu firman Allah wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati. Itu orang-orang kafir. Beberapa waktu yang lalu saya ada di offshore di Kepulauan Natuna, 8 hari di tengah laut saya. Dari Senin sampai Senin ngikuti jadwal penerbangan karena penerbangan bukan komersial, charteran perusahaan. Betul. Hah? Wah, jangan tanya itu misi rahasia. Jadi offshore penguburan minyak. 3 platform gantian, 1, 2, 3. Pengalaman, Masya Allah. Meng jalan, Pak Yanto. Enggak lebih dari 10 meter. Tidak lebih dari 10 meter, yakin enggak lebih dari 10 meter. Ya 8, 9 meter, WCT perang senti lah. Gitu. Itu mau ke situ aja. Saya dipinjemkan sepatu, dipinjemkan seragam, ya kan, sini zero accident, pinrah putih, segala macam, selamatan kerja, roda itu segala macam. Kon nganggo kacamata, tutup telinga, nganggo helm. Meng 8 meter, Pak. Masya Allah. Karena tamu. Visitor katanya. Harus dijaga. Ya sama juga dengan karyawan yang lain. Kenapa? Daripada kita naik 2 deck, Ustaz. Kan kita mau ke kantor situ. Kalau kita lewat sini, gak usah pakai keselamatan kerja, alat perlindungan diri. APD itu, ya kan? Tapi capek Ustaz, naik 2 lantai, turun 2 lantai. Mending kita lewat sini aja. Cuma segitu itu loh, pintunya udah kelihatan. Tapi pakai seragam. Mbok gini-gini, layu sipil, ayo iso. Tapi ternyata tidak mau ada kecelakaan. Tergores sedikit aja kata mereka, manajemennya. Tergores sedikit itu Jakarta langsung tahu, sudah ada sistemnya, aplikasinya. Titit-titit di telepon, ada apa? Tuh ada karyawanmu yang kena paku. Insya Allah. Kita di pondok patah tulang anak main bola biasa wae, ya biasa. Ora main pondok kene pondok sing liyane ya ngono kok. Yeah. Itu orang-orang kafir itu ahrasan nasi ala hayatin. Jadi ambisinya artinya untuk tetap bisa hidup itu tinggi sekali. Padahal kalau mau dibalik, ya bukan mau dibalik, mau diikuti cara berpikir demikian. Nah kalau urusan dunia, kita tidak ingin ada kecelakaan, sekecil apapun itu. Kesalahan walaupun sedikit tidak ditolerir. Iya. tidak ingin ada kecelakaan, tidak ingin ada karyawan yang terluka, tergores. Mestinya kan kita juga zero foul. Kesalahannya nol, jangan melakukan dosa, jangan berbuat maksiat. Karena ini bukan cuma kemungkinan-kemungkinan terjadi kecelakaan kerja, pasti neraka. Urusan dunia kita pengennya zero accident, ya kan? Kesalahan sekecil apapun gak boleh dilakukan, panggil. Ini urusan kita di akhirat dengan neraka. Asrapopo, besok santai gue. Itu manusia. Nah, Al-Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan di dalam As-Sahih dari Mutarrif dari ayahnya. Kata beliau, ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqra'u alhaakumut takatsur. Kata ayahnya Mutarrif radhiyallahu anhu, saya pernah datang untuk menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu beliau membaca surat At-Takatsur, alhaakumut takatsur. At-Takatsur itu artinya ingin menambah lebih banyak, merasa paling banyak dibandingkan yang lain dalam hal apapun itu. Merasa lebih banyak pengalamannya, merasa lebih banyak hartanya, merasa lebih banyak ilmunya, merasa lebih banyak temannya, merasa lebih banyak apa, anak cucunya, merasa lebih banyak wawasannya, merasa lebih banyak kekuatan. Oh sudah. Itu membuat alhaakum. Alhaakum itu membuatmu lalai, terbuai. Lupa. Qala yaqulu ibnu Adam mali mali. Manusia, kita mengatakan itu milikku, itu hartaku. Iya. Itu rumahku, itu kendaraanku. Qala wa hal laka ya ibnu Adam min malika illa ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita. Au tasaddaqta fa amdaita. Hei anak Adam. Hei manusia. Apakah engkau tidak sadar? Engkau itu tidak punya harta. Engkau itu tidak memiliki apa-apa. Kecuali yang sudah engkau makan. Habis. Pakaian yang kau gunakan rusak dan usang. Tidak layak pakai lagi. Au tasaddaqta fa amdaita. Yang sudah engkau sedekahkan, selesai sudah. Jadi milik kita sesungguhnya hanya terbatas pada tiga hal yang disebutkan oleh Nabi Muhammad di dalam hadis ini. Selain itu belum tentu harta kita, belum tentu milik kita. Yang sudah jelas-jelas tercatat sebagai milik kita adalah yang sudah kita makan sampai habis. Kalau belum kita makan, simpan dalam kulkas, ya kan? Es dawet, dawet ireng dari Purworejo. Es bawes, beli, segala macam, simpen. Wah, nanti sore, es pokoknya pulang dari kerja, wah seger. Pulang kerja, dibuka, wis hilang. Diminum sama istrinya. Oh, kan bukan punyamu berarti. Milik istrimu itu. Iya kan? Itu contoh. Yang sudah dimakan, yang sudah diminum. Ya. Pengen makan enak, ya kan? Bandeng juwono ini. Tanpa tulang, apa tulangnya sudah apa namanya? Lunak. Reso. Dan puas, sip. Sambal khas juwana. Dari Pati, bukan Pati ya. Dari Pati. Ya, semua sudah siap itu. Es teh, wah siap sekali. Ini pas mau makan, rotok kebelet sipi ini. Wah, gak nikmat nih makan seperti ini dalam keadaan kebelet. Masuk kamar mandi. Keluar-keluar sudah. Di bawah lucing. Ngunai kucing mas, nunggu-nunggu mas. Selama belum dimakan, belum tentu itu milik kita. Masih banyak kemungkinan-kemungkinan-kemungkinan. Kita sudah bawa lotek. Satu bungkus pasti. Sudah beli. Dalam perjalanan pulang, pas mau masuk rumah ada pengemis datang, Pak nyuwun baring-baring Den. Bukan Raden dipanggil Den. Den nyuwun baring-baring Den. 3 hari belum makan Den. Mungkin maksudnya 3 hari belum makan enak kali ya. Ini berlebihan dia maksudnya. Den lapar Den. Makanan. Pokoknya kalau belum dimakan itu belum tentu milik kita. Bisa jadi milik apa? Milik yang lain. Bisa jadi milik yang lain. Au labista fa'ablaita. Pakaian juga sama. Pakaian yang sudah kita pakai sampai sobek-sobek, udah kemudian gak layak pakai lagi, itu baru milik kita sesungguhnya. Tapi kalau masih layak pakai, masih baru, ada banyak kemungkinan. Kita kasihkan, diambil orang. Iya kan? Hilang. Au tasaddaqta fa'amdaita. Atau yang sudah engkau sedekahkan, itu tercatat menjadi milikmu. Jadi hakikat orang yang bersedekah itu bukan hartanya yang berkurang. Mana qasat sadaqatun min malin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harta itu bukan berkurang kalau disedekahkan. Justru bertambah karena hakikat harta itu yang sudah disedekahkan. Debit kreditnya itu. Kita punya uang 10 ribu. Kita infakkan untuk beli 1/4 sak semen misalkan. Isone memang 1/4 sak semen kok yo. Apa ya kemudian panitia jenengan ki niat infak po ora to Pak, mosok infak 10.000 iki lho. Kan ya mampune 10.000 lho Mas, mentuk kang becak kok. Adanya di kantong 10.000. Sedangkan 10.000. Ketika akhirnya diinfakkan, wis infak. Atau misalkan ada teman kita sedang sakit, ingin kita beri tali asih misalkan oleh-oleh lah. Ya surunan yo yo urunan. Dompet ketinggalan. Walaupun di bawah ya ora ono isine misalkan, iya. Ora main faktor ketinggalan tak emang ora ono isine. Ya. Di kantong 10.000 sudah. Akhirnya uang 10.000 sudah dimakan. Apa kemudian statusnya harta kita berkurang 10.000? Jawabannya kan tidak. Karena yang 10.000 yang disedekahkan itu dicatat sebagai pahala, sebagai kebaikan. Dan itulah harta kita sesungguhnya yang akan membantu, meringankan, menolong kita dalam perjalanan menuju akhirat dan di akhirat nanti juga demikian. Itu yang akan banyak membantu. Au tasaddaqta fa amdaita, yang engkau sedekahkan dan itu sudah engkau berikan, selesai. Artinya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Dari uraian singkat ini, singkat ya, atau tidak terlalu lama. Dari uraian singkat ini yang ingin saya sampaikan barakallahu fikum, bahwa inilah wajah manusia sesungguhnya, wajah kita semua. Inilah aslinya manusia, aslinya kita, yang tidak pernah berhenti untuk berkeinginan. Selalu saja ada keinginan, keinginan, keinginan. Yang ini belum dilakoni, wis nambah meneh. Ide baru, wes itu ide meneh. Ide itu belum digarap, nambah lagi, wah ide meneh. Enggak akan ada habisnya. Baik itu memiliki harta, kita tidak akan pernah puas, pengen nambah, pengen nambah, pengen nambah. Entah itu umur atau usia, kita selalu berpikir besok masih hidup, besok masih hidup, besok masih hidup. Iya. Atau lain-lainnya, tidak pernah berhenti keinginan-keinginan seperti itu. Semua orang sama, tetapi yang membedakan, ya, Abu Utsman An-Nahdi kan tadi sudah menceritakan buat kita, sampai usia 130 tahun aja keinginan itu nggak pernah berkurang, ada aja, tetap aja. Jangan bilang, naik ketoy aku rai, ngapus sih, tidak aja udah. Berarti pada uang mati, tidak aja. Udah. Iya. Keinginan itu tidak pernah berhenti. Nah, sekarang bagaimana kita berusaha untuk mengontrol, mengelola, mengarahkan keinginan-keinginan itu untuk menjadi sebuah keinginan-keinginan yang baik, keinginan-keinginan yang sifatnya ibadah. Setelah itu muncul keinginan-keinginan baik, tidak kita tunda-tunda. Jangan nanti, besok, lusa. Jangan. Tapi sudahlah. Segera lakukan. Secepatnya dilaksanakan. Kita kemudian tersadar bahwa memang hidup kita di dunia itu sangat singkat sekali. Waktunya terbatas. Jadi mau apa lagi hidup di dunia ini? Apa meneh sing arep digoleki, Mas? Apa lagi? Karena keinginan kita enggak akan ada habisnya. Yang kita inginkan sudah tercapai, bukan kemudian terus berhenti. Ada lagi keinginan yang lain, sudahlah. Apa meneh sing arep digoleki? Apa belum cukup? Iya. Yang di bawah kita masih banyak. Yang kepemilikannya lebih sedikit dari kita masih ada. Kita sudah lebih dari cukup, alhamdulillah. Islam, mengenal sunnah, cinta kepada thalabul ilmi, ada keluarga kecil, istri dan anak, ada penghasilan secukupnya, punya teman, ikhwan, sahabat baik, sehat walafiat, alhamdulillah. Apa meneh sing arep digoleki? Mulai pangkat ra ono rampunge, Mas. Ngejar karir dan jabatan mau sampai di mana mentoknya? Mau ngejar punya tanah ora bakalan rampung keinginannya. Oh, karena tanahnya didol, tuku. Ora tanah didol terus tuku wae. Padahal ya enggak akan mungkin dibawa mati. Ya. Sudahlah. Tinggal kita berpikir bekal apa yang sudah kita punya. Persiapan-persiapan apa yang sudah kita lakukan untuk akhirat nanti. Tabunganku wis piro ning akhirat? Tabunganku apa? Jadi mari kita berpikir apa yang bisa kita lakukan untuk akhirat. Sudah. Kalau misalkan kita sudah merasa tua, ya udah. Habiskan umur kita untuk beribadah. Aktif dalam dakwah misalkan. Jenengan pensiunan. Ada pensiunan gak? Kayak tersinggung ini. Ojo lah, ojo tersinggung ya. Ini bukan pesenan kok, jangan. Berprasangka baik sama saya nggih. Misalkan dengan seorang pensiunan atau misalkan seorang pengusaha sudah memutuskan sudahlah biar usaha dilanjutkan sama yang lain daripada bingung tiap pagi sampai sore di ma'had Darul Hikmah Tambak Boyo ngopo nyapu halaman, nyapu masjid, ngepel. Kalau ada anak-anak berkelahi bisa sudah waktunya belajar, ayo le maksudnya. Ini pensiunan. Atau yang sudah pengen berhenti kerja, resign. Itu kan cita-cita mulia seperti itu. Kalau itu terus dilakukan, jangan dianggap kecil loh, jangan dianggap sepele. Inspirasi itu. Simba-simba. Pikiran, jane yo wong sugih to. Lah iya. Kok gelem nyapu? Lah we mikir wong sugih gelem nyapu, kowe orang duwe masa ora gelem nyapu kan gitu. Karena apa? Dia sudah harusnya menyadari, wes cukup. Artinya kebutuhan hidup saya itu udah cukup. Tinggal sekarang saya nyari apa bekal di akhirat nanti. Nyapu. Nyapu pondok, masjid, dan sekitarnya kelas itu berpahala apa enggak sih, Mas? Berpahala enggak? Kalau enggak berpahala, jangan jadi pengurus. Buat apa kalau enggak ada pahalanya, ya kan? Kita di sini kan karena mengejar pahala, kan gitu ya. Kita nyapu, bersihkan masjid, vakum cleaner, karpetnya, berdiin kipas anginnya, misalnya. Ya lumayan sirsik. Ya. Lumayan. Sampai lah, ya kan. Bagian azan. Ya kan? Wah, gak bisa tajwid itu. Sudah belajar tajwid khusus azan. Menaik pas azan, tajwid itu apa? Mau cokokan orang, rapopo kan gitu. Mau konsentrasinya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Harus ditiru nada dan lafadznya. Sudah bagus. Sudah, husnul khatimah. Insya Allah, nikmatnya. Seperti itu. Ya kan? Karena dalam bayangan dan pikirannya arep golek apa meneh, mau cari apa lagi sih, apa ya sudah cukup, apa belum cukup, harusnya sudah bekal akhiratnya apa gitu. Udah mulai mikir aku arep wakaf apa yo gitu. Aku arep sedekah infak apa ya gitu. Pulang ke rumah gudang dibuka, oh ana motor tuwa iki gitu. Wah iki anu oleh-oleh saka Kongo mbiyen Vespa gitu. Kan itu pasukan Garuda sejarah ya Enggak apa-apa buat sejarah baru. Itu kan sejarah lama. Sejarah barunya pasrahke panitia. Mas aku duwe ini Vespa elek iki, Mas. Nek kira-kira iso didol, wis didolke aku tak melu wakaf. Bingung aku ning Semarang iki arep nyebut tempat iki, arep diwakafke ning Banjardawa, Tambak Boyo, Sendang Mulya apa ning Bojo itu. Kabeh O ya kan. Banjardawa, Tambak Boyo, Sendang Mulya, Bojo kan itu. Bingung aku, pokoknya sudah lah infak kan itu. Mun aku ngomong Tambak Boyo, nggih itu. Sendang Bojo, pokoknya monggo lah. Sama-sama amal ibadah. Enggak usah iren-iren lah. Dan dibantu kono terus. Ya ora apa-apa to. Senang-senangi wong kok padha pahalane, padha ibadah, padha dakwahnya. Justru kita alhamdulillah. Berarti yang sana sudah terbantu kan itu. Tinggal kita berdoa biar sini juga dibantu kan ono wae. Mikir buka lagi gudang ya kan. Ush. Untuk sepatu misalkan, sepatu asli. Dibersihi, difoto, di share link grup, dijual sepatu kuno misalkan ya kan. Ini speknya kan itu. Harganya 300.000. Wah, Pak tak tukune, Pak. Ya 300.000. Baru ki diinfake. Ya kan. Enggak usah ditulis ki hasilnya buat infak, enggak usah. Kan itu buka meneh gudang. Pokoknya mikirnya itu nambah bekal, nambah tabungan di akhirat, nambah tabungan di akhirat, nambah tabungan di akhirat. Kalau enggak bisa pakai harta ya tenaga tadi nyapu-nyapu lah. Iya kan. Atau jadi bagian penyambut santri. Nah, iya kan? Di gerbang itu maksudnya jam berapa Mas ini? Setengah 8. Jam 7 lebih seperempat sudah rapi, sudah wangi depan gerbang sana jadi. Ini santri datang ya kan. Santri datang masyaallah nih. Namanya siapa yang di mana? Loh, ditanya loh, siapa namanya? Apa? Afif. Afif masyaallah Afif. Dan itu sudah apa sudah bersih, rapi, rajin. Ya, jam 7.4 sudah datang anak di sini luar biasa. Nyambut santri. Sampingnya siapa namanya? Siapa? Oke. Oke, itu loh. Putra Resinan. Kanu Groho. Itu keren kok. Ya, betul ini kan? Iya. Bangun Rasid, masal tak Rasid. Seger ini. Tapi surat subuhnya jamaah apa enggak? Misalkan. Jamaah Ustaz, mantap, bagus, bagus, bagus, bagus. PR-nya ada enggak? Ada sakit, bagus. Terakhir saya anggot duit deh, kalau nyumbang rambut duit. Ya kan, kalau sudah jadi. Ya Allah itu, luar biasa. Bantu pengurus, bantu pengajar untuk menyambut anak-anak. Jadi anak-anak yang... Tazan itu. Anak-anak yang belajar, anak-anak yang sekolah di pondok itu senang. Kenapa? Aku neneng pondok itu disambut dengan senyum. Orang karo sapu ngene. Ini kan senyum. Senang enggak Mas kalau disambut seperti itu, Mas? Rasanya senang enggak? Mulai besok pagi insyaallah. Oh, Pak Yanto. Siapa Pak Yanto? Oh, masuk kerja, hah? Oh, kapan pensiun? Tapi harus rapi Pak Yanto. Enggak, maksudnya sekarang udah rapi. Tapi iso tambah rapi lagi, seger, Bang. Insyaallah senyum. Pokoknya piye carane sebelum tampil itu lihat pocose, kurang senyumnya gitu. Biar anak-anak enggak takut disambut senang. Nanti pas pulang sekolah dilepas hati-hati kalau ada PR dikerjakan. Yang berbakti sama orang tua di rumah, dilepas anak-anak itu. Ora iso pakai harta ya pakai tenaga, enggak bisa tenaga ya usul, ya kan. Saya usulnya gini. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup kita sampai di sini aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.